Sholat taraweh, sholat tahajud, qiyamul lail sebetulnya kan satu. Ya. Jadi kalau di luar Ramadan disebut sholat tahajud, sholat malam, ya qiyamul lail. Kalau setelah Ramadan, ketika Ramadan, setelah datangnya Ramadan, maka ya itu disebut sholat tarawih, ya disebut juga qiyam Ramadan, ya sebutannya tidak beda. Sholatnya ya itu-itu. Nah kenapa kalau dinamakan tarawih? Apa ini sholat yang lain? Bukan sholat yang lain, tapi sholat yang sama. Dinamakan tarawih. Tarawih itu artinya apa sih? Tarawih itu tarwih, jamak dari tarwihah. Tarwihah itu istirahat gitu loh. Ya. Kenapa disebut istirahat? Salat kok istirahat? Istirahat. Ya, yaitu istirahat. Ya, karena dulu mereka kadang salat 2 rakaat kemudian istirahat karena panjang. Ya, enggak langsung dimulai lagi, duduk dulu sebentar, istirahat, kemudian mulai lagi. 2 rakaat panjang, salam, istirahat dulu. Nanti 2 rakaat panjang, istirahat dulu. Atau 2 rakaat baru istirahat. 2 rakaat baru istirahat. Nah, karena itulah disebut tarawih. Salat istirahat. Nah, itu sebutannya salat tarawih karena itu. Tapi salatnya ya sama dengan yang sunnah Ramadan, salat qiyamul lail tahajud itu saja. Ya. Disebut qiyam Ramadan. Kenapa kok disebut qiyam Ramadan? Ya karena di bulan Ramadan. Qiyam kan berdiri salat. Berdiri salat di bulan Ramadan, qiyam Ramadan. Di selain Ramadan disebut qiyam lail, berdiri salat waktu malam. Ya. Nah, itu. Jadi penamaan itu sebetulnya tidak merubah atau tidak menunjukkan salat yang berbeda. Itu salat yang sama. Sehingga kalau sudah salat tarawih, tidak ada kemudian salat lain yang disebut tahajud misalnya, tidak. Ya itu saja salatnya. Makanya di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim dan yang lain, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Rasulullah SAW baik di Ramadan atau selain Ramadan, ya. Ramadan atau selain Ramadan enggak pernah melebihi 11 rakaat. Jadi kalau begitu salatnya apa? Ya salat itu saja kan. Ramadan atau selain Ramadan ya itu yang 11 rakaat itu. Namanya apa ya? Silakan diberi apa sebutan yang tadi ada. Kalau Ramadan ya qiyam Ramadan, kalau selain Ramadan qiyamul lail, tapi Nabi enggak pernah lebih dari 11 rakaat. Jadi kalau Ramadan sudah 11 rakaat, yaitu salat tarawih ya sudah. Enggak ada salat tahajud. Wallahu a'lam.